إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد berkata Syekh Hafidhullah Ta'ala wa minas sunani aydun, dan termasuk di antara sunnah-sunnah pula yang banyak ditinggalkan kaum muslimin, an Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ayyul Islam khairun, Islam apakah yang paling baik? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanya tentang Islam apakah yang paling baik, dan mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ketika mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang suatu permasalahan terkait apa yang ada dalam syariat Islam, bukanlah maksud tujuan mereka sebatas untuk sekedar mengetahuinya, akan tapi mereka bertanya dalam rangka untuk mengamalkan sesuatu yang mereka hendak tanyakan. Itulah kebiasaan mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sebatas untuk mengetahui saja, akan tapi untuk mengamalkan. Ketika telah mereka mengetahuinya, sehingga mereka pun berlomba-lomba terhadap perkara tersebut, termasuk di antara naam yang mereka tanyakan, apa yang terdapat dalam hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang Islam apakah yang paling baik. Qala tud'imut ta'ama, engkau memberi makan. Nah, memberi makan kepada siapa saja yang membutuhkan. Dan tentunya orang yang pertama kali berhak untuk ia berikan makan padanya adalah keluarganya. Nah, yang dengannya berarti dia telah bersedekah, ya, dengan perbuatan tersebut terkandung di dalamnya silah. Naam, hubungan, kedekatan. Naam. Dan tentunya ini adalah merupakan, ya, perkara yang paling afdol dibandingkan seorang berinfak, bersedekah, memberi makan kepada orang lain. Naam, yang bukan dari keluarganya, bukan dari kerabatnya. Karena dengan ia naam berinfak, memberi makan terhadap keluarganya, berarti dia telah menjalankan perkara yang diwajibkan. Adapun kepada orang lain, orang yang jauh, yang bukan keluarganya, ia menjalankan perkara yang mustahabbah. Dan tentunya perkara yang diwajibkan lebih Allah cintai untuk hamba tersebut mengamalkannya dibandingkan naam amalan-amalan yang mustahabbah, sebagaimana naam yang demikian itu dijelaskan dalam hadits qudsi dalam permasalahan ini. Nah, maka engkau memberi makan kepada siapa saja yang membutuhkan. Dan yang pertama kali tentunya yang berhak untuk ia berikan makan padanya adalah keluarganya. Yang terkadang seseorang itu tidak menyadari apa yang diamalkan tersebut adalah bentuk taqarrub, bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, dengan dia membelanjakan harta yang tersebut untuk keluarganya. Nah, terkadang sebagian manusia tidak menyadari itu adalah merupakan bentuk ibadah. Bahkan dia menjalankan sesuatu yang Allah wajibkan. Nah, ya, berbeda ketika dia berinfak, bersedekah, memberi makan kepada orang lain. Nah, ya, dia sadar apa yang diamalkan tersebut adalah memberikan amalan kebaikan. Tapi terkadang ketika ia berikan kepada keluarganya, nah, ya, tidak menyadari itu adalah merupakan bentuk kebaikan, bahkan merupakan amalan yang diwajibkan. Nah, wa taqra'u salama 'ala man 'arafta wa man lam ya wa man lam ta'rif, dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal, demikian pula kepada orang yang engkau tidak mengenalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan ketika ditanya tentang Islam, apakah yang paling baik? Naam, engkau memberi makan kepada siapa yang membutuhkan, dan engkau mengucapkan salam kepada siapapun dari kalangan kaum muslimin, baik engkau mengenalnya ataukah tidak. Naam, beliau merintahkan kepada kita, kepada kaum muslimin, untuk menyebarkan salam kepada kaum muslimin, siapapun dia, selama dia seorang muslim. Apakah engkau mengenalnya atau tidak mengenalnya? Jangan seorang itu membatasi untuk mengucapkan salam sebatas kepada orang yang ia kenal. Jadikan salamnya dia adalah salam untuk dia mendapatkan pahala dalam rangka ulfah, ya, kecintaan, persahabatan, persaudaraan. Karena dengan seorang mengucapkan salam, ya, dia akan mendapatkan pahala mengamalkan sunnah, ya. Dan dengan ia mengucapkan salam kepada saudaranya, baik yang ia kenal ataukah tidak, maka akan menumbuhkan kecintaan, ya, sesama kaum muslimin, yang akan menjadikan seorang itu dekat yang tadinya jauh, ya, yang akan menjadikan seorang itu mengenal saudaranya yang tadinya dia tidak mengenalnya, ya, dengan mengucapkan salam, sehingga akan menumbuhkan kedekatan, persahabatan, kecintaan sama mereka. Sebagaimana hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu awal adulukum ala syai'in idza fa'antumuhu tahabbabtum afsus salam bainakum. Tidaklah kalian akan masuk ke dalam jannah sampai kalian itu beriman, dan tidaklah kalian itu dikatakan beriman sampai kalian itu saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang dengannya ketika kalian mengamalkannya, kalian akan saling mencintai? Afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara sama kalian, baik engkau mengenalnya ataukah tidak. Selama engkau tahu dia ada seorang muslim, ucapkan salam kepadanya. Dengannya engkau akan mendapatkan pahala, dengannya pula akan menumbuhkan kecintaan, persahabatan, persaudaraan terhadap sama kaum muslimin. Nah, hadhihi sunnatun aidan minas sunanil mahjurah. Ini diantara sunnah pula, diantara sunnah-sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Wal hadithu muttafaqun alih, dan hadith ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Imam Muslim. Anjuran perintah untuk mengucapkan salam kepada orang yang dikenal, demikian pula orang yang tidak dikenal. Akan tapi ini merupakan sunnah, di antara sunnah-sunnah yang banyak ditinggalkan kaum muslimin. Amrun musyahad, perkara yang disaksikan, dilihat, waqi' terjadi di zaman kita sekarang ini. Banyak di antara kaum muslimin, ya, yang mereka meninggalkan sunnah ini. Nah, yang mana mereka tidaklah mengucapkan salam kecuali kepada orang-orang yang mereka kenal. Ya. Naam. Adapun orang yang dia tidak mengenalnya, maka dia tidak menyebarkan, menebarkan salam, mengucapkan salam kepadanya. Yang dengan sebab diabaikannya sunnah ini, ya, maka muncullah, timbul di tengah-tengah manusia, ya, di antara mereka ketika melihat ada orang yang mengucapkan salam setiap kali bertemu dengan orang siapapun dia, ya, nah, muncul di tengah-tengah manusia perasaan ragu tentang orang yang mengamalkan sunnah ini. Setiap bertemu dengan orang mengucapkan salam walaupun dia tidak mengenalnya, ya, justru muncul, nah, keraguan dari sebagian manusia, ya, menuduh tentang kesehatan akal orang ini. Nah, apakah karena itu masih sempurna ataukah tidak? Setiap ketemu orang mengucapkan salam, ya, walaupun dia tidak mengenalnya. Nah, apa sebabnya? Karena sunnah ini diabaikan hingga mereka pun akhirnya seperti itu, menuduh saudaranya, ya, masih sehat enggak akalnya. Setiap ketemu orang dia mengucapkan salam. Nah, ya, baik yang ya kenal ataukah tidak, anak besar, ya, orang besar ataukah anak kecil. Nah, sebagian yang lainnya ketika ada orang yang mengucapkan kepada dirinya dalam kondisi dirinya tidak mengenal orang tersebut yang mengucapkan salam kepada dirinya, timbul pertanyaan, bertanya-tanya dalam dirinya, dalam jiwanya, siapa orang tadi? Ya, nah, ya, kenapa dia mengucapkan salam kepada saya? Apa dia kenal sama saya? Apa maksudnya? Apa keinginannya? Waliyadzubillah. Apa sebabnya permasalahan ini muncul ketika sunnah ini diabaikan, ditinggalkan oleh kaum muslimin? Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan, ya, agar supaya setiap muslim untuk menebarkan salam kepada siapapun yang ia kenal ataukah yang ia tidak mengenalnya. Nah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk menebarkan salam. Amsus salam bainakum, tebarkan salam di antar sama kalian. Ya, baik yang kau kenal ataukah tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan hasungan kepada kaum muslimin untuk melakukan amalan tersebut disebabkan karena di dalamnya terdapat keutamaan-keutamaan yang banyak. Sebagaimana hadis tadi yang kita sampaikan, dengan ifsa'us salam tentunya akan menebarkan, menumbuhkan kecintaan sama kaum muslimin. Yang itu sebagai bukti keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan sebab iman itulah akan menjadikan seorang itu masuk ke dalam jannah. La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awal adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Nah, ya, terlebih lagi ternyata dalam ucapan salam tersebut terkandung doa yang sangat agung. Minimalnya adalah doa keselamatan untuk saudaranya, yang ketika saudaranya itu membalas ucapan salamnya pun akan mendoakan keselamatan untuk dirinya. Ya, assalamualaikum, itu minimalnya doa yang terkandung ketika seorang mengucapkan salam kepada saudaranya, mendoakan keselamatan yang nantinya pun dia akan mendapatkan balasan doa, ya, keselamatan. Assalamah min kulli afah, ya. Nah, ketika seorang mengucapkan salam kepada saudaranya berarti dia berdoa kepada Allah untuk kebaikan saudaranya agar diselamatkan dari berbagai macam keburukan, kejelekan. Ya. Nah, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudaranya diselamatkan dari berbagai macam penyakit. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudaranya diselamatkan dari keburukan-keburukan, kejahatan manusia. Ya. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan saudaranya dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Demikian pula mendoakan saudaranya untuk selamat dari annar. Itu minimalnya doa ketika seorang itu mengucapkan salam, assalamualaikum. Apalagi kalau dia menyempurnakan ucapan salamnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkandung sekian banyak doa yang sangat agung. Doa keselamatan, doa agar supaya saudaranya untuk mendapatkan rahmat, yang apabila Allah merahmati hambanya, nah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan, ya, memaafkan kesalahan-kesalahan hambanya tersebut dari yang telah lalu, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada hambanya ke jalan yang Allah ridhai, dan Allah akan menjaga, memelihara dari ketelegenciran di masa yang akan datang, dari sisa umurnya. Subhanallah. Itu makna doa, rahmat. Ya, dan juga dia mendoakan saudaranya keberkahan, kebaikan. Naam, yang ketika Allah menjadikan seorang hamba itu sebagai hamba yang diberkahi, Allah akan menjadikan hamba itu sebagai orang yang bermanfaat untuk dirinya, demikian pula untuk orang lain, terkait ilmunya, terkait hartanya, umurnya, waktunya, keluarganya, dimanapun dia berada, maka akan mendatangkan manfaat untuk dirinya, demikian pula untuk orang lain. Nah, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba tersebut sebagai hamba yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, ya, akan tapi ini adalah merupakan sunnah mahjurah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengamalkan amalan sunnah ini dalam keadaan begitu besarnya, agungnya keutamaan, manfaat yang terdapat di dalamnya. Wa min alamatil qiyamah, dan ini juga termasuk tanda dekatnya hari kiamat. Alla yakuna salamu illa alal ma'ruf, di mana ucapan salam itu tidaklah dilakukan kecuali kepada orang yang dikenal saja. Yakni tamurru ala rajul wa anta ala yakin anna muslim, bal yakunu akhidan hadiyadh dhahir, walakinnau laisa min jama'atika, laisa fi firqatika, laisa fi syu'batika, laisa tahta imra'ati amirika. Nah, ketika engkau melewati seorang dalam kondisi engkau yakin dia seorang muslim, bahkan ada pada orang tersebut ya sesuatu yang menunjukkan dia adalah seorang muslim, ada petunjuknya, ya, memakai koko, sarung, ya, songkok, jelas dia menunjukkan sebagai seorang muslim. Akan tapi ketika engkau melihat dia bukan termasuk dari jamaahmu, bukan dari kelompoknya, ya, bukan dari golongannya, bukan termasuk orang yang berada dalam wilayah kepemimpinan pemimpinnya, fatusannifuhu tsumma la tulqi alaihi salam, kemudian akhirnya engkau apa, mengklasifikasikan, mengkelompokkan, ya, na'am, dia bukan kelompok saya, bukan jamaah saya, bukan golongan saya. Nah, yang akhirnya apa? La tulqi alaihi salam, engkau pun tidak mengucapkan salam. Sudah tahu keluar dari masjid, keluar dari ma'had, lihat dulu siapa dia, ya. Dilihatin terus, oh enggak kenal, enggak salam akhirnya. Waliyadzubillah. Nah, miskin. Nah, ya. Ayu syai'in hadza, perkara apa ini? Ya. Ia hanya mengucapkan salam kepada orang yang dia kenal. Nah, An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, min alamatis saah alla yakuna salamu illa al ma'rifah, termasuk di antara tanda hari kiamat ucapan salam itu tidaklah diucapkan kecuali kepada orang yang dikenal. Bukan maksudnya Rasulullah menyebutkan di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat ya ucapan salam diucapkan kepada orang yang dikenal kemudian seorang itu meninggalkannya, bukan. Ya. Padekatnya merupakan hasungan kepada kita kaum muslimin agar supaya mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salam kepada siapapun yang ia bertemu dengannya, yang ia kenal ataukah tidak. Nah, ya, itu yang terkandung dalam hadis ini. Ketika Rasulullah menyebutkan di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat, di antaranya ucapan salam tidaklah diucapkan kecuali yang dikenal saja. Ya, padekatnya hasungan agar supaya seorang muslim itu mengucapkan salam kepada siapapun yang dia kenal ataukah tidak. Yakni tusallimu ala man ta'rif faqat, di mana engkau mengucapkan salam kepada orang yang dikenal saja. Wa amma ma lam ta'rifu minal muslimin fala tulqi alaihi salam. Adapun orang yang engkau tidak mengenalnya dari kalangan kaum muslimin, kemudian engkau tidak mengucapkan salam padanya, merupakan kebakhilan, ya. Bahkan termasuk dari golongan manusia yang paling bakhil, tatkala dia bakhil untuk mengucapkan salam kepada saudaranya. Jangan dipahami, ya, nah, bahwasanya kebakhilan, kekikiran itu sebatas seorang ketika dia tidak mau berinfak, bersedekah, membantu saudaranya. Nah, Akan tapi juga termasuk dalam hal ini, ketika seorang itu enggan untuk mengucapkan salam kepada saudaranya, termasuk di antara jenis kebakhilan, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad, demikian pula At-Tabrani yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, abkhalun nas man bakhila bisalam. Manusia yang paling bakhil, yang paling pelit, yang paling kikir ketika dia bakhil untuk mengucapkan salam kepada saudaranya. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita selesaikan. Naam. Dan dari Anas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam marra ala ghilman fa sallama alaihim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melewati ya anak-anak, kemudian yang mereka sedang bermain, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada mereka. Ini pun juga termasuk di antara sunnah mahjurah untuk mengucapkan salam kepada sufyan, kepada anak-anak kecil. Nah ya, sesuatu yang menjadi ada keumuman kebanyakan kaum muslimin manusia, di mana mereka merendahkan, meremehkan anak-anak kecil. Ya, sehingga akhirnya pun ketika bertemu dengan mereka, melewati mereka, nah, tidak mengucapkan salam padanya. Yang tentunya ini adalah merupakan menyisihi sunnah Rasulullah, bimbingan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau ketika melewati anak-anak, meskipun dalam kondisi mereka sedang main, beliau mengucapkan salam padanya. Lihat hadis ini. Nah, ya. Mar ala ghilman wa sallam alaihim. Beliau melewati mereka anak-anak, ya, dalam kondisi mereka sedang bermain. Maka Rasulullah mengucapkan salam kepada mereka. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, pun juga melakukan seperti amal yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Ketika beliau melewati sibyan, fa sallam alaihim, maka beliau mengucapkan salam kepada mereka. Seraya beliau mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yaf'aluhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengamalkannya. Ya. Demikian pula, ya, dikatakan oleh Ambasah rahimallahu taala, na'am, di mana beliau pernah melihat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anhuma mengucapkan kepada mereka asibian. Nah, yang ini semuanya menunjukkan kepada kita asungan anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya kita mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Nah, karena di dalamnya terdapat sekian banyak faedah-faedah, ya, yang terdapat di dalamnya. Di antaranya, ya, dengannya berarti seorang ittiba'u sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagi mereka orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Sehingga hanya merekalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mengharapkan pahala kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang akan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang akan berusaha untuk mengikuti apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, demikian pula padanya terdapat pengajaran terhadap anak-anak, ya, terkait terhadap akhlak-akhlak yang mulia, dan untuk membimbingkan kepada anak tersebut tentang betapa pentingnya tentang permasalahan salam. Ya, karena yang namanya anak-anak kecil, mereka akan belajar dari orang-orang yang sudah dewasa. Maka tentunya ketika ada seorang yang dia melewati anak kecil kemudian dia mengucapkan salam kepadanya, ya, nah, maka anak kecil tersebut pun akan mengambil pelajaran daripadanya. Ya. Naam. Yang dengannya akhirnya pun anak tersebut akan terbiasa untuk mengamalkan seperti apa yang diamalkan ya orang dewasa tersebut, karena dia terbiasa ya nak mendapatkan salam naam dari orang yang dewasa ketika bertemu dengannya. Lihat athar pengaruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ya naam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati anak-anak kecil dan beliau termasuk Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ada padanya, Rasulullah mengucapkan salam kepada mereka. Nah, dan itu pun dipraktikkan, diamalkan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nah, falamma marra ala subyan fa sallama alaihim wa kana an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaf'alu. Ya, ketika beliau melewati anak-anak kecil, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, maka beliau mengucapkan salam kepada mereka. Seraya beliau mengatakan wa kana an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaf'aluhu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengamalkan hal tersebut. Nah, yang tentunya dengan hal tersebut seseorang akan mendapatkan pahala mengajarkan perkara kebaikan kepada anak-anak. Dengan sekedar dia melewati anak-anak kemudian mengucapkan salam kepada mereka, yang akhirnya anak tersebut pun akan mencontoh, mengikuti, mengambil ilmu dari amalan tersebut, sehingga dia pun anak tersebut akan terbiasa nak mengucapkan salamnya. Dan subhanallah, tatkala mereka melihat, menyaksikan ketika orang dewasa melewati mereka tidak mengucapkan salam, ketika ditanya, ditegur di suatu saat, kenapa engkau tidak mengucapkan salam kepada si fulan, si alan, kepada ami-ami, ya, oh itu ami-ami juga kalau lewat nggak ucapkan salam. Itu kita dengarkan sendiri ucapan ini dari mereka. Tatkala mereka meninggalkan amalan sunnah ini, menabarkan salam di antara sama mereka, karena melihat dari kalangan orang-orang dewasa, ya, tidak mengamalkan sunnah ini. Nah, ya, tentunya terasa sedih ketika mendengar hal tersebut. Nah, berdampak kepada anak-anak. Maka tentunya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita bersemangat untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ini, menebarkan salam di antara sama kita. Demikian pula ketika melewati anak-anak kecil, ucapan salam kepada mereka, karena terkandung di dalamnya adalah ta'lim, pengajaran akhlak yang mulia, mengajarkan kepada mereka tentang betapa pentingnya mengucapkan salam, menebarkan salam. Ya, di samping di dalamnya juga terdapat faedah dengan kita mengucapkan salam kepada mereka, dan ini penting. Naam, dengan hal tersebut akan menumbuhkan mawaddah, mahabbah di hati-hati mereka. Akan memunculkan rasa cinta, ya, kebahagiaan terhadap orang yang mengucapkan salam kepada mereka. Naam, dan ini sangat membantu sekali. Ya. Naam, untuk mendidik, membimbing mereka. Ketika tumbuh perasaan cinta, senang anak tersebut terhadap seseorang, ya, terhadap orang dewasa, ketika dia dinasihati maka dia akan mendengar, ketika dia akan dibimbing maka dia akan menurut. Naam, ya, barakallahu fiik, mereka akan mendekat, tidak akan menjauh, tidak akan lari. Naam. Ya. Ketika yang demikian tersebut orang dewasa mengucapkan salam kepada anak-anak, menumbuhkan rasa cinta mereka, ya, kepada orang dewasa. Ketika dinasihati, ketika diarahkan kepada kebaikan, mereka akan dengar, mereka akan jinak, nurut. Tidak akan lari, tidak akan menjauh, bahkan mendekat. Tapi sebaliknya, ya, yang terjadi pun sebaliknya. Nah, sulit untuk dinasihati, sulit untuk diarahkan. Ya, yang ada mereka akan lari. Nah, ya. Barakallahu fik. Sejak semata-mata yang demikian tersebut disebabkan karena mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ya. La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adulukum ala syai'in idza fa'antumu tahabbabtum. Afsus salam bainakum. Termasuk dalam hal ini kepada anak-anak akan menumbuhkan kecintaan mereka kepada orang dewasa sehingga memudahkan untuk diarahkan, dinasihati. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamu ala sibyan hatta yasrahallahu sudura wa hatta yastakimu ala amrillahi tabaraka wa ta'ala. Mengucapkan salam kepada anak-anak sehingga Allah akan lapangkan dada-dada mereka, sehingga Allah akan berikan keistiqomahan kepada mereka, anak-anak tersebut, karena terkandung di dalamnya doa kebaikan untuk mereka, sehingga mereka akan istiqomah di atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadi jumlatun minas sunanil lati doya'naha wa nas'alullaha ta'ala an yuwaffiqana wal muslimin jami'an lil amali biha wa tamassuki biha wa bi ghairiha min sunanir rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam innahu 'ala dzalika qadirun wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi washabbihi wasallam. Ini merupakan di antara sekumpulan dari sunnah-sunnah yang banyak kita mengabaikannya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita, demikian pula kepada kaum muslimin seluruhnya, untuk bisa mengamalkan sunnah-sunnah ini, berpegang teguh dengannya, demikian pula yang selainnya dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, wallahu taala alam shawab. Dengan demikian selesai kita membaca kitab ini, mudah-mudahan yang demikian memberikan manfaat bagi kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wasallam barakallahu Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.